Pai o esto boque pon e vero pon ropo. Pai o esto boque pon e vero pon ropo. Vero pon ropo e vero pon ropo e vero pon ropo. Na nam pung ke suare suare ke ti pung berum pung em pung ke ti pung ke ti pat ti pung baje laut baje darat mewet tawa keliling kampung. Na nam pung ke suare suare ke ti pung berum pung em pung ke ti pung ke ti pat ti pung baje laut baje darat mewet tawa keliling kampung. Nanggung, nanggung, nanggung, nanggung. Baca eka gadis montok jak selontong. Baca eka gadis montok jak selontong. Becontok cantok, becontok cantok, becontok cantok. Ditunggu oleh bujang, bujang kedawang nganaran. Nara besewe tedak beseluar pokok, rokok sebatang dak bepokok. Tunggal lurutan nuli mana. Ditunggu oleh bujang, bujang kedawang nganaran. Nara besewe tedak beseluar pokok, rokok sebatang dak bepokok. Tunggal lurutan nuli mana. Tunggal lurutan nole mana. Ayo kalau nak gancang melu aku. Ayo kalau nak gancang melu aku. Gerobak borok sapi gile balang benjo. Gerobak boruk sapi e gile balang e benjo mengke turun pegadungan lemak bedarat bae. Gerobak boruk sapi e gile balang e benjo mengke turun pegadungan lemak bedarat bae. Ay lemak bendaran bae. Payo e kalu lapot bebetana. Payo e kalu lapot bebetana. Jage dalu perut lapot bebetana. Dan jage dalu perut alapo beras kak secanting mengke ata kak sekulang almalati dobae. Dan jage dalu perut alapo beras kak secanting mengke ata kak sekulang almalati dobae. Ayla malati nombae. Payoi dengok ke pulek pesan wang tue. Payoi dengok ke pulek pesan wang tue. Sesep dikir sembilan bulan sepuluh arai. Nunduk tegentus, nyungak tesantuk. Luan betanduk, buri bebuntut. Duduk supa ketemu gijojol. Tekin camilu, tegulai tinggal. Nunduk tegentus nyungak tesantuk luan betanduk buri bebontut duduk supa kata magi jojol tekincamilu tegulai tinggal tekincamilu tegulai tinggal. Ayoi dengok ke pulek pesan wang tue. Ayoi dengok ke pulek pesan wang tue. Coba berpikir mamane pulek modelika. Anak banyak murat maret mengkecerewet tengke temengken dompet kempet keredit macet utang tecet celet melet bukan dak baca tekebo sewe. Anak banyak murat maret mengkecerewet tengke temengken dompet kempet keredit macet utang tecet celet melet bukan dak baca tekebo sewe. Bukan dak baca tak bosai we. Tujuh belas nonton bidar di Seri Jabo. Tujuh belas nonton bidar di Seri Jabo. Bujang kedawang nonton bidar nahan kelapo. Ujang kedawang tebal bibo numpang nangkul di Seri Jabo makai telesan dak pulek libo mengkedang angkat cewek tekebo laju tetangkap ngakalang dumbo. Ujang kedawang tebal bibo numpang nangkul di Seri Jabo makai telesan dak pulek libo mengkedang angkat cewek tekebo laju tetangkap ngakalang dumbo. Lajut tetangkap ngakalang dumbo.